Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Barang siapa yang mentaati para ulama dan para umara dalam mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menjadikan dan mengangkat mereka sebagai rob-rob dari selain Allah. Di dalam bab ini, beliau menegaskan dalam hal ibadah, tidaklah diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu lahu. Ketaatan secara utuh hanyalah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Dan merupakan salah satu tanda ketaatan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah taatnya seorang itu kepada Rasulnya. Dengan taat kepada Rasul, sama kedudukannya dengan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena Allah azza wa jal mengutus Rasulnya untuk menjelaskan apa-apa yang telah di bawah berupa risalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jal memerintahkan pada umat ini untuk mentaati Rasul, dan mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam beribadahan, dalam mengamalkan berbagai macam jenis ibadah yang ditujukan dan diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan ibadah tersebut harus melalui jalur yang dikehendaki dan diridhai Allah, yaitu melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebab Allah azza wa jal memerintahkan pada umat ini untuk mentaatinya, dan tidak ada yang wajib untuk diikuti setiap perkataannya dan setiap perbuatannya kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang telah Rasul berikan pada kalian, ambil itu. Apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kalian, maka ambil. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti. Tinggalkan perbuatan itu. Maka menjadi tolak ukur kebenaran adalah mentaati apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk. Kata para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Karena taat kepada Rasulullah adalah bukti dan tanda ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat dan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang enggan. Adapun selain dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak seorang pun yang wajib untuk diikuti setiap perkataannya, yang diikuti setiap apa yang dia kerjakan. Tidak ada yang wajib untuk kita ittiba kepadanya kecuali hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, tauhid dalam ibadah adalah tauhidullah, dan tauhid dalam ittiba adalah tauhidur rasul, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang wajib untuk diikuti. Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau mengisyaratkan pada kuburannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, "Kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr." Setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataannya penghuni kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama dan para umara, kita diperintahkan untuk mentaati mereka dalam batasan-batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka tatkala mereka tidak dalam keadaan menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian pada Rasulnya. Ketika Allah menyebutkan ulil amri, Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri, tapi wa ulil amri minkum. Tapi ketika menyebutkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala menambah dengan mengatakan ati'u, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah taat secara mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan secara mutlak. Adapun kepada ulul amri, ya, sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud ulul amri adalah ulama, sebagian lain menafsirkan bahwa yang dimaksud ulul amri adalah al-umara, dan kedua-duanya adalah penafsiran yang tsabit. Kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yakni ketaatan kaum muslimin kepada para ulama'nya, kepada para umaranya, tergantung dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan dan mengangkat seseorang dari kalangan umat ini selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu perkataannya semuanya diikuti, lalu dijadikan perkataan itu atau seseorang diangkat sebagai satu tanda kebenaran yang dia meletakkan al-wala' wal-bara' di atasnya, maka ini adalah kesesatan. Berarti dia telah mengangkat seseorang untuk menetapkan syariat, untuk menetapkan perintah dan larangan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebut mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mendatangkan syariat kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hak bagi yang lainnya untuk mendatangkan syariat, untuk menetapkan sesuatu, melainkan hak Allah. Innal hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar membawa risalah yang datang dari Allah, dan apa yang beliau perintah, apa yang beliau larang, pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka binasalah ahlul kitab. Tatkala ahlul kitab mereka telah menjadikan ulama mereka, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, alim-alimnya mereka itu diangkat setinggi-tingginya dan diagungkan seagung-agungnya, sampai kepada tingkat membuat syariat sendiri, berhak untuk memerintah dan berhak untuk melarang, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan yang demikian, ditetapkan oleh pendeta mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang justru dibolehkan oleh pendeta mereka, dan mereka lebih mengikuti pendeta, mereka lebih mengikuti ahbar, alim ulama'nya mereka. Maka binasalah mereka. Nah, sehingga para ulama, para umara, fi hududi ta'atillah Subhanahu wa ta'ala wa rasulih, ketaatan pada mereka dalam batasan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah ibn Hudzafah untuk memimpin salah satu pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, maka Abdullah ibn Hudzafah menjadi pemimpin pasukan. Ya. Dan terkadang beliau bermain-main. Suatu ketika, ya, dalam perjalanan beliau marah kepada para anggotanya dari kalangan para sahabat. Maka dia pun mengatakan kepada mereka, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku, kepada pemimpin? Kata mereka, na'am, kami taat kepadamu. Kalau begitu, kumpulkan kayu bakar. Maka mereka pun taat. Mereka mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, maka Abdullah bin Hudzafah memerintahkan mereka, nyalakan. Ya. Maka mereka pun menyalakan kayu bakar tersebut. Maka api berkobar-kobar. Setelah itu, kata Abdullah bin Hudzafah, kalian satu persatu masuk ke dalamnya. Masuk. Masuk ke dalam api. Nah, yang mereka tahu bahwa ini ketaatan. Hampir saja mereka melakukan. Tapi tatkala mereka hendak melakukannya, mereka berpikir, kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari api. Kami taat kepada pemimpin karena kami ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kami adalah menghindarkan diri dari api neraka. Nah, ini kok kami disuruh masuk ke dalam api? Kami tidak mau. Akhirnya mereka enggan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Lalu setelah itu mereka pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kalian apabila mentaatinya, kalian akan masuk neraka. Nah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Akan tetapi ketaatan tersebut hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka dari sini menunjukkan bahwa dalam hal kemaksiatan tidak ada ketaatan. Pada siapapun dia. Apakah dia seorang alim? Ataukah dia seorang amir? Seorang khalifah? Apakah dia sebagai orang tua? Siapapun dia. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk taat dalam hal kemaksiatan kepada Al-Khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tunazzala alaikum hijaratan minas samaa'. Hampir saja diturunkan kepada kalian bebatuan-bebatuan dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ini athar dari perkataan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, urakum satahlikun, aku melihat kalian ini akan binasa. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Siapa Abu Bakar dan siapa Umar dibandingkan Rasulullah alaihi wasallam? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengucapkan perkataan beliau ini disebabkan karena pada waktu itu ada sebagian orang dari kalangan kaum muslimin datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menanyakan tentang cara menunaikan ibadah haji. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Abbas memberikan tuntunan kepada mereka ibadah haji dengan cara at-tamattu'. Cara haji tamattu'. Sebab itulah yang sahih dan itulah yang diperintahkan bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara mereka ada yang i'tirab. Ada yang memprotes. Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, mereka berpendapat ifrad. Ya, hajinya haji ifrad saja. Bukan tamattu. Hajinya haji ifrad. Maka ini yang menyebabkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma marah. Beliau menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalilnya bahwa ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pada waktu itu ingin berhaji tamattu kalaulah beliau tidak membawa sembelihan pada waktu itu. Nah, beliau ingin berhaji tamattu dan beliau menganjurkan untuk haji tamattu. Nah, hanya karena beliau membawa sembelihan, maka akhirnya beliau tidak berhaji tamattu. Padahal haji tamattu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi alaihi wasallam, sebagian mereka i'tirad dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Kata mereka, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji ifrad. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan perkataannya, urakum satahlikum. Aku melihat kalian akan binasa. Yushiku an tunazzala alaikum hijaratan minas sama. Hampir saja akan dijatuhkan terhadap kalian batu dari langit. Kenapa demikian? Azab. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Dari sini, ikhwani fiddin azanallahu wa iyakum, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang tertinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jangan dibantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seorang pun dari kalangan manusia ini. Bahkan orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar, tidak bisa ya menghapuskan dan membantah perkataan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwa sebab binasanya umat dan sebab turunnya bala bencana kepada umat ini disebabkan karena mereka meninggalkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih pendapat seorang dari kalangan umat ini. Mereka lebih memilih pendapat kiai mereka yang mereka agungkan, mereka tokohkan, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebinasaan ketika orang ini membantah perkataan Nabi alaihi salatu wasallam dengan perkataan Bakar dan Umar. Apa kata Ibn Abbas? Urakum satahliku. Saya mengkhawatirkan kalian ini akan binasa. Ini menyebut menjelaskan bahwa menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sababul halak. Sebab kehancuran, sebab kebinasaan yang menimpa umat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Daru'u Ta'arudil Aql wa Naql, kata beliau, fadinul muslimin mabniyun ala tiba'i kitabillah wa tiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salafu hadhil ummah. Fahadihi thalatha hiya usulun ma'sumah. Wa ma tanaza'at fihi al-ummatu radduhu ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka agamanya kaum muslimin ini dibangun di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah menjadi kesepakatan ummati. Dan ketiga perkara ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara. Dan apa yang diperselisihkan oleh umat ini, mereka kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaysa li ahadin ayyamsi bali hadhil ummati syakhsan yad'u ilaihi wa yuwali alaihi wa yuadi ghaira rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan umat ini untuk mengangkat seseorang lalu dia mengajak kepada orang tersebut, kepada tarekahnya orang itu, lalu dia berwala dan berbarak. Dia cinta kepada orang, cinta kepada orang itu, dan dia bersikap barak kepada orang yang barak kepada orang tersebut. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaysa li ahli min hadhihi al-ummati ayyattakhidha kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghaira kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Bal hadha min fi'li ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ya, dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil satu perkataan lalu perkataan ini jadikan sebagai al-wala wal bara, kecuali firman Allah dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan apabila seorang mengangkat seseorang selain dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ataukah menjadikan satu perkataan selain daripada firman Allah dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam lalu dijadikan sebagai al-wala wal bara, ini perbuatan dari ahlul ahwa, ya, perbuatan dari ahlul bid'ah, alladzina yufarriquna bihi bainal ummah, yang mereka lah yang memecah belah di kalangan umat ini dengan sebab sikap fanatisme, ya, fanatik terhadap golongan tertentu, terhadap seseorang, terhadap suatu perkataan selain daripada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Sungguh aku heran terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui sanad, ngerti ilmu sanad, bahkan mengetahui kesahihan dari satu hadis. Tahu hadis ini sahih, sabit, wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Tapi mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan. Yang dimaksud di sini adalah Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ahmad heran terhadap mereka. Mereka tahu ilmu sanad, mereka tahu cara meneliti hadis, bahkan mereka tahu kesahihan satu hadis. Tapi kok mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan? Ta'asub, ta'asubul madhab, fanatik terhadap madhab tertentu. Hal ini adalah merupakan perkara yang madmum, tercela. Al-Imam Ahmad rahimahullah, walaupun beliau salah seorang dari sahibul madhab, namun beliau mengingkari orang-orang yang fanatik dan taklid buta kepada salah seorang dari kalangan para ulama. La tuqallituni wa la tuqallidu malikan wa la syafi'i. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid pada Imam Malik, jangan kalian taklid pada Imam Syafi'i, jangan taklid pada siapapun. Nah, akan tetapi ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah. Ya, penyimpangan di dunia itu adalah fitnah. Az-zayf. Penyimpangan di dunia. Ataukah mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih di akhirat kelak, kebinasaan. Lalu berkata Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah? Al-fitnatu syirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza waqa'a fi qalbi, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebahagian dari perkataan Rasul, sebahagian, ba'da qawli, satu saja yang ditolak, ya, maka akan muncul di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan yang menyebabkan dia binasa, yang menyebabkan dia binasa. Satu saja. Kita melihat siratus salaf, terkadang salah seorang dari mereka yang diketahui dia mengagungkan sunnah, tapi ketika ada zahir dari perkataan mereka melecehkan satu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat keras pengingkaran para ulama salaf itu. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi dan sholat jamaah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang anaknya Bilal, dia mengatakan, wallahi la'amna'ahunna, demi Allah saya akan melarang mereka. Abdullah bin Umar membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah dia mengatakan, wallah saya akan melarang mereka. Walaupun mungkin bukan maksudnya menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksud dia bahwa dalam kondisi sekarang ini, melihat keadaan para wanita yang datang ke masjid, menyebabkan datangnya fitnah. Ya. Disebabkan karena mereka ketika keluar dari rumah mereka telah melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mengkhawatirkan fitnah. Maka keinginan Bilal untuk mencegah mereka. Tapi ketika Abdullah bin Umar membaca hadis ini, lalu kemudian dia mengatakan kalimat itu, seakan-akan dia hendak menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahu sabban sayyan ma sami'tu sabbahu mithlahu qat. Maka Abdullah bin Umar mencaci maki anaknya ini. Dicaci maki. Dicela secela-celanya. Nah, yang tidak pernah, kata perawi ini, tidak pernah aku melihat Abdullah bin Umar mencaci maki seperti itu sebelumnya. Ya, dan mengatakan, aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan wallahi la'amnahunna, demikian keras ya pernyataan dari para sahabat, para ulama ussalam, keras tahdir mereka, peringatan mereka kepada al munharifun al mukhalifun an sunnati nabawiyah. Baca kitab ijma' al-ulama fi at-tahdhir wal hajm min ahli al-ahwa, kita akan dapatkan sekian banyak athar dari mauqifus salaf ya, yang demikian kerasnya terhadap orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ini diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Ziyad dan Abu Thalib. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau juga mengatakan, nabartu fil mushafi fawajadtu ta'atar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi 33 mawdhi'a. Aku melihat di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim, maka aku mendapati ta'at kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di 33 tempat. Ya. Lalu beliau membaca firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim. Ya. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Adi bin Hatim At-Ta'i, yang ayahnya Hatim, Hatim bin Abdullah At-Ta'i ini, di zaman jahiliyah terkenal orang yang paling dermawan, ayahnya Adi bin Hatim, sehingga kalau mereka mempermisalkan kedermawanan, selalu mereka misalkan dengan Hatim At-Ta'i. Nah, ini anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, dan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usia 120 tahun. Lalu kemudian beliau meninggal. Adi bin Hatim ini dahulu seorang Nasrani. Nah, sehingga dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan di sini. Ya, maka beliau ingin menjelaskan hakikat apa yang mereka kerjakan. Karena beliau dahulu Nasrani, mengetahui apa yang mereka amalkan. Dari bin Adi bin Hatim, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah ini, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan alim ulama'nya mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah, dan menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tuhan dari selain Allah, padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah hanya kepada ilah yang satu. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka ketika ayat ini didengarkan oleh Adi bin Hatim, maka beliau datang kepada Rasulullah SAW. Fakultu lahu, lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, wahai Rasulullah. Ayat ini mengatakan mereka telah menjadikan pendeta dan alim ulama sebagai tuhan-tuhan, padahal kami tidak menyembah mereka. Jadi pemahaman Adi bin Hatim itu bahwa yang namanya tuhan, yang dianggap sebagai tuhan, kalau disembah secara langsung, sujud di hadapannya, rukuk di hadapannya, ya, berdoa kepadanya, disangkanya yang demikian ini saja yang dimaksud dengan menyembah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada beliau. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna? Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah sehingga kalian pun ikut mengharamkan? Padahal Allah menghalalkan. Pendeta mereka mengharamkan. Kalian lebih mengikuti pendeta mereka. Kalian lebih mengikuti alim ulama'nya. Kalian lebih mengikuti perkataan Paulusnya. Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut-ikutan menghalalkannya juga. Nah, jadi para pendeta ini, para alim ulama mereka ini lebih tinggi tingkatannya dalam hal membuat syariat. Nah, ya, bukan saja disejajarkan, lebih tinggi. Karena mengalahkan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan, mereka mengharamkan, maka manusia pun ikut mengharamkan, mengikuti pendapat pendeta daripada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka itu demikian? Nah, mereka tahu Allah menghalalkan dan mereka tahu juga pendeta mereka mengharamkan, maka mereka lebih mengikuti pendapat pendetanya. Kan bukankah demikian? Fakultu bala. Maka aku pun menjawab, memang demikian apa yang mereka kerjakan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Ya. Itulah ibadah mereka. Maka di dalam hadis ini dalil bahwa taat kepada alim ulama, taat kepada pendeta dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan beribadah kepada mereka, menjadikan mereka sebagai Rab, sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan demikian keadaan para muqallid. Kalau seseorang itu fanatik terhadap perkataan seorang kiai, apa saja yang diucapkan oleh kiai ini mutlak kebenaran, pasti benarnya, tidak meleset, tidak akan salah, tidak akan keliru, maka ini namanya ekstrim. Ini namanya berarti dia telah mengangkat Rab dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang berhak untuk mendatangkan perintah dan larangan hanyalah Allah. Yang mendatangkan syariat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita taat kepada para umara karena Allah memerintahkan kita demikian. Adapun kita memuliakan para ulama karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita demikian. Semata-mata kita tunduk hanya karena ketundukan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika mereka bermaksiat, ketika mereka menyelisihi al-haq, maka siapapun dia, ya, jangankan ustaz kita, jangankan kiai kita, jangankan para a'immah, Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wa Abu Hanifah, para sahabat, nah, tidaklah salah seorang dari perkataan mereka pun menjadi hujjah tatkala menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu alam bisawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi wa hassanahu, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. طيب يا اخوان تفضلوا حفظكم الله.